Ini cerita tentang dua ekor monyet, satu jantan dan satu betina. Jantannya jelek banget, betina cakep banget. Abisnya monyet, betina kena pelet. Tapi peletnya bukan pelet gaya dukun yang gerenyam-gerenyam bacain jampe. Pelet yang ini pelet gaya Jepang, punya jampenya mentereng sejenis Corolla. Monyet jantan memang monyet berada, yang dengan duit bisa cicipin nikmat dunia. Monyet jantan memang monyet berada, meski duit hasil korupsi bapaknya. Monyet yang betina, monyet yang gila harta, demi duit rela amblas perawannya. Padahal dulu tidak begitu sifatnya, sebelum kena pengaruh gaul kota. Monyet, memang monyet. Monyet betina kesohor amat fanatik, dia memang monyet jebolan pesantren. Tapi begitu masuk ke lingkungan modern, moralnya mendadak bejat dan senewen. Monyet jantan yang niatnya cuma nunggangin doang, rela keluar modal asal tembus rudal. Monyet betina rela diapa-apain, pikirnya gue calon mantu orang kaya. Monyet jantan memang monyet berada, yang dengan duit bisa cicipin nikmat dunia. Monyet jantan memang monyet berada, walaupun duit hasil korupsi bapaknya. Kabar tersiar monyet betina hamil besar, akibat punya monyet jantan kesasar. Monyet betina mewek minta tanggal waler, monyet jantan ngakak ngomong enak aja. Rasain lo monyet. Monyet. Monyet. Monyet.